di kepalaku. Tubuh pasti takkan hanya terdiam terbaku. Dan takkan ragu, ku gerakkan langkah sambil tetap menatap ke surga mataku. Bagai ombak besar, ku diterjang. Hembusan surgawi, bertiup kencang. Segenap bagian dari diriku bersuka. Curahan roh Allah buat mataku terbuka. Allah datang, berikan kehangatan. Luruskan jalanku tanpa hambatan. Lepaskan beban dan masalahku yang membuat hidupku berliku-liku. Firman-Nya menjadi pedoman untuk hidup. Bangkitkan semangatku yang pernah redup. Terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Kau takkan bimbang jadi pengikutnya. Allah ada di dalamku. Ku kan menari seperti Daud menari. Bila Allah ada di dalamku. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Melodi berhembus, coba resapi. Goyang badanmu kanan dan ke kiri. Daud menari, tak peduli permaisuri. Memuji Tuhan, hey. Jangan ragu-ragu, hey. Jangan malu-malu atau terlalu kaku. Angkat tanganmu, ikuti gayanya. Let's go, Mali, ikuti lagu. Menari rasa panik mati, sambil kau kecapi. Alunan roh kudus buatmu berapi-api. Untuk Tuhan, bergoyang sama-sama. Tinggal ikut nyanyi, jangan tunggu lama-lama. Jangan pusing, apa kata orang. As long as Tuhan kita senang. Everybody on the floor. Jump, jump, jump. Let's go.